Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al-umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 20 Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir atau tanggal 22 Januari 2022, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Mantuma Al-Baikuniyah. Dan ini adalah pertemuan yang 43, halaman 95 tentang hadis maklub. 6. Sore hari ini atau malam hari ini, ya ini sudah malam karena sudah mulai selesai maghrib. Ada, jadi karena al-maghribu witrun nahar, maghrib itu penutup siang. Dan antum tulis di situ ada penjelasan serial kajian. Kalau namanya serial itu bersambung, Mas. Dan yang bersambung itu sesuatu yang seharusnya ditunggu-tunggu dan kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa istiqomah di dalamnya. Tidak dikatakan bersambung ketika hanya sekali, sekejap, atau sekecap. Habis itu hilang. Karena sesungguhnya ilmu itu dibangun berdasarkan kontinuitas. Terus menerus diasah. Dan komitmen kita kepada suatu kajian itu adalah menjadikan kajian itu mempunyai barokah tersendiri. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kita masuk pada halaman 95. Nah, kita mengulang, ya, mengulang dari wal maqlub. Wal maqlubu min qismid dha'ifi. Hadis maklub itu apa, Mas? Maklub yang dibalik. Maklub, ya, arga agra, jadi orgo ogro, enggak ada, ya, orangnya enggak ada. Dan di sini disebutkan tentang hadis maklub, yaitu ibdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limadnin kismu. Mengganti satu rawi dengan apa yang direwatkan itu sudah satu macam sendiri. Wa qalbu isnadin, dan juga membalik sanad, ya, limadnin untuk matan, suatu matan itu juga kismu, itu pembahasan tersendiri. Nah, di sini dijelaskan tentang kemarin membahas ibdalu rawin ma birawin. Artinya ma di sini huna nakirah wasifah. Nakirah wasifah di sini kaitannya dengan apa mas? Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Ini contoh itu tentang apa? Sebutannya ai. Ya. Sehingga di situ ma-nya itu bermakna ai. Ya, takdiru apa? Ai. Nah. Rawin ai bi rawin. Ya. Bi dengan rawi yang mana saja itu diganti. Sedangkan maklub itu ada dua macam. Ya. Wahwa madzakar al muallif biqolhi ibdalu rawin ma birawin kismu. Wahwa ma yusamma biqol bi qol bil isnadi. Ya. Jadi sanad yang maklub ada juga yang matan. Ya. Sehingga di situ maklub itu bisa di sanad dan juga bisa di matan. Nah. Kemudian maklub ini sendiri contohnya adalah idza rawa hadzal hadis bihadzal isnad sahih rajulani ahaduma awsaq min al-akhir fayati alladhi laysa bi awsaqin min sahibihi wa yuqallibu al-isnad bi an yaj'ala tilmidha shaykhan wa shaykha tilmidan fa innana nahkumu fi hadzal haditha nahkumu fi hadzal hadithi bi annahu maqlubun alaihi li annahu qallaba sanad. Ini contohnya ada yang meriwayatkan hadis dua orang, salah satunya lebih terpercaya dari yang lainnya, kemudian datang artinya salah satunya membawakan artinya yang lebih kuat, ya, itu mendatangkan hadis, kemudian wa yuqallibul isnad dan dia pun membalikkan isnadnya, sanadnya dibalik, yaitu menjadikan yang tadinya guru menjadi yang tadinya murid menjadi guru atau yang tadinya guru menjadi murid, maka kita hukumi di situ adalah hadis ini adalah maklub. Kenapa? Karena terbalik sanadnya. Nah, ini contohnya. Wa maqlub itu min qismid dhaif. Maqlub ini termasuk hadis yang apa, Mas? Hadis yang dhaif. Li'annahu yadullu 'ala 'adami dhabtir rawi. Karena ini menunjukkan pada apa? Tidak ada penguasaan hadis dari seorang rawi. Paham sampai sini? Nah. Jadi kalau tadi tentang apa, Mas? Tentang rawi diganti dengan rawi yang lain. Itu juga maklub. Nah, sekarang contoh yang lainnya, macam yang kedua adalah wa huwa madzakarul muallif biqoulihi wa qalbu isnadin limatnin qismu. Yani an yuqalliba ya isnadal matni limatnin akhar. Yaitu membalik sanad dari satu matan ke matan yang lain. Nah, contohnya adalah kemarin tentang contohnya di sini tariqu Zaid min tariqi Zaidin. Ini satu. An Amr an Khalid tiga. Wa hadisan akhar ini yang ba min tariqi Bakar an tariqi Sa'ad an Hatim fa ja'ala al-isnad ats-tsani lil hadits al-awwal wa ja'ala al-isnad awwal li hadits tsani fa hadha yusamma qalbu isnad al-matan. Paham enggak? Jadi misalnya ini Mas, ini di sini ada Rizal, ada Pak Utomo, ada Imam, ini meriwayatkan AA, harusnya meriwayatkan A, ya, paham saya di sini? Kemudian di situ ada Mas Herman, ya, Mas Anggoro, Mas Tito, Mas Dodi. Ini satu deretan pula. Nah, ini dibalik. Yang hadis A ini masukin sanatnya yang tadi, akhir ban yang harusnya hadisnya yang B, yang Ba, hadisnya Mas Herman dimasukkan ke sanadnya deretannya Rizal, Pak Utomo dan Imam. Seperti itu Mas. Jadi dibalik. Ya, itu juga makhluk. Ini sama. Ini wal ghalib annahu yaqa'u amdan lil ikhtibar. Dan terkadang ini apa Mas? Terjadi sengaja Mas untuk ujian, menguji. Untuk menguji. Ikut. Kama sunaa ahli Baghdad ma'al Bukhari. Ini sebagainya yang dilakukan oleh Baghdad, ya, orang-orang Baghdad, ya, untuk menguji Imam Bukhari, ya, li'ajli an yukhtabar, ya, an yukhtabara al muhaddis. Cakaplah. Lombarik. Ini untuk menguji, menguji apa Mas? Menguji muhadisnya, ahli hadisnya. Kama sunah ahlul Baghdad ma'al Bukhari, sebagaimana dilakukan oleh penduduk Baghdad dengan Imam Bukhari. Wadhalika lamma alimu annahu qadimun alaihim istama'u min al-Iraqi kama wa ma hawlahu wa qalu, ya, wa qalu nuridu an naqtabira hadha ar-rajul fa wada'u lahu 100 hadithin wa wada'u li kulli hadithin isnadan. Jadi, ana ulangi. Kama sana'a ahlul Baghdad ma'al Bukhari, wa dhalika lamma 'alimu annahu qadimun 'alayhim istama'u min al-Iraq wa ma hawlahu wa qalu nuridu an nakhtabira hadha ar-rajula fa wada'u lahu 100 hadithin wa wada'u li kulli hadithin isnadan ghayra isnadihi wa qallabu al-asanida liyakhtabirul Bukhariya rahimahullah waqalu kullu wahidin minkum indahu ashratu ahaditha yas'aluhu anha. Yas'aluhu anha wa wada'u ashrata rijalin huffadin aqwiya'a aqwiya'a. Falamma ja'a al-Bukhari rahimahullah wastama'a an-nasu bada'u yasuquna al-asanida kullaha hatta intahaw minha wa kanu kullama saqu isnadan. Nah, وما هو المتن؟ قال البخاري لا أعرف. قال البخاري نعم. Jadi qala al-Bukhari la arifu hatta Nah, hatta atammuha kullaha. Fal'amatu minan nasi qalu Fa'amatu minan nasi qalu Nah. Qalu hadzal rajulu la ya'rifu shay'an. Hadzal rajulu la ya'rifu shay'an. Yu'ridu 'alayhi 100 haditsin wa huwa yaqulu la a'rifuhu. Ya'ni la a'rifu hadzal sanada li hadzal hadits. Tsumma qama rahimahullahu ba'da dhalika wa saqa kullu haditsin bi isnadihi as-sahih. Hatta intaha min al-mi'ati kulliha fa'arafu anna ar-rajula ayatun min ayati llahi fil hifdhi fa'aqarru wa ad'anu lahu wa ad'anu lahu Naam Jadi ini sebagaimana dilakukan oleh kama sona'a ahlu Baghdad ahlu Baghdada ya, penduduk Baghdad Ma'al Bukhari Imam Bukhari meninggal tahun berapa mas? 256 Hasan wadhalika yang demikian itu ketika apa? Lamma alimu ketika mereka mengetahui annahu qadimun alaihim bahwasanya akan beliau akan datang Beliau akan datang kepada mereka. Istama'u. Mereka berkumpul. Minal Iraqi. Ya. Istama'u minal Iraqi. Wa ma hawlahu. Mereka berkumpul dari Iraq dan apa yang di sekitarnya. Wa qalu dan mereka mengatakan. Nuridu an nakhtabiru hadar rajula. Kita ingin mengetes orang ini. Jadi orang-orang ketika tahu Imam Bukhari akan datang. Mereka sudah berduyun-duyun ingin mengetes Imam Bukhari karena saat itu di Irak Baghdad itu adalah apa mas kotanya kota ilmu saat itu sedang berkembang-kembangnya ilmu fawada'u lahu mi'ata haditsin jadi di situ fawada'u lahu mi'ata haditsin mereka itu memasukkan 100 hadis mas dipasukkan sengaja untuk apa mas ngetes Likulli haditsin isnadan. Setiap hadis itu ada isnad. Ya. Setiap hadis itu ada isnad. Nah. Di sini salam ahlan wa sahlan. Allahumma barik ahlan ahlan. Nah. Likulli haditsin isnadan ghaira isnadihi. Jadi setiap hadis itu ada isnad. Setiap hadis itu ada isnad. Gedein sedikit. Nah, biar lebih jelas. Jadi setiap hadis itu ada isnadnya ghairu isnadihi, yang bukan isnad aslinya. Jadi sudah memasukkan Imam Bukhari akan datang ke Baghdad. Kemudian orang-orang yang di Baghdad itu sudah berkumpul untuk mengetes Imam Bukhari dan ingin apa Mas? Di situ memasukkan 100 hadis Di situ hadisnya itu masing-masing ada sanadnya, tapi diletakkan di tempat yang lain. Campur aduk rakar waran. Waqallabul asanida liyakhtabiru al-Bukhari. Dan mereka, ya, qallabu, membalikkan sanad-sanad itu untuk menguji Imam Bukhari, rahimahullah. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan, Kullu wahidin minkum indahu asyratu ahaditha yas'alu anha. Kullu wahidin minkum, setiap dari kalian, masing-masing dari kalian, indahu, ya, dia itu punya asyratu ahaditha. Punya 10 hadis. Yas'alu anha, yang dia bisa bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis tersebut. Wa wada'u, dan mereka, ya, wa wada'u ya. Mereka itu memasukkan asyrata rijalin. Mereka memasukkan apa? Asyrata rijalin. 10 rijal. Apa mas? Kufat rijal asyrata. Jadi, 6. Wawadau asyrata rijalin huffadin akwiya'ah. Mereka itu memasukkan 10 rijal yang hufat, yang kuat hafalannya, akwiya'ah. Akwiya' jamak dari qawi mas, akwiya'. Falamma ja'al Bukhari, ketika Imam Bukhari datang rahimahullah, wastama'an nasu, dan orang itu sudah berkumpul, wastama'an nasu, sudah berkumpul, bada'u, mereka sudah memulai, yasukunal asanida kullaha hatta intahu minha. Oh, intahau minha. Ya, ini hatta intahau minha. Jadi bada'u yasukuna. Mereka itu sudah berusaha untuk mengarahkan ini loh. Mengarahkan. Asani dan mengarahkan sanad-sanadnya itu kullaha seluruhnya hatta intahau minha, sampai mereka selesai dari sanad-sanad itu. Wa kanu, dan mereka itu kullama saku isna, dan ketika mereka itu ingin memposisikan sanadnya itu, artinya apa? Mengarahkan sanadnya itu, mahu bersama dia ada matannya. Jadi ada sanad, ada matan. Paham sampai sini? Itu dipaparkan kepada Imam Bukhari. Ya. Qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari berkata apa? La a'rifuhu. Imam Bukhari mengatakan apa? La arifu, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Jadi kalau misalnya dikatakan, wahai Imam, ini sanad, ini matanya. Bagaimana menurutmu? Hadis ini bagaimana? Ya, sengaja sudah dibolak-balik, campur aduk. Ya, enggak karu-karuan. Hatta atammuha kullaha. Sampai semuanya itu sempurna semuanya. Ya. Paham sama ini? Enam. Jadi, kemudian di situ la'arifu hatta atammuha kullaha. Fal'amatu minan nasi. Ya, orang awam saat itu yang lihat muktamar hadis itu mas, ini dibangga-banggain kok ternyata cuma begini. Jawabannya cuma ya, la'arif, la'arif, la'arif, la'arif. Ya. Aku enggak tahu, aku enggak tahu, aku enggak tahu. Ya. Fal'amatu minan nasi qadu, dan orang awam itu mengatakan qadu, hadar rajul, hadar rajulu la ya'rifu syai'an. Orang ini enggak tahu apa-apa. Sama hanya ketika misalnya ya, ini ada Pak Nowo, ya Pak Nowo ditanya tentang kesehatan, ya kan? Bolak-balik gitu kan. Pak Nowo bilang enggak tahu. Kan wah, orang ngerti opo-opo ya. Ya kan? Pak, ini ngerti enggak? Ini penyakit ini kalau kayak gini penyakitnya apa? Penyakitnya apa? Dibilang enggak tahu. Enggak tahu. Wah, ini orang ngerti opo-opo ini. Ya. Imam Bukhari, seorang imam, dikatakan seperti itu. Enggak ngerti apa-apa ini. Oleh orang awam. Kemudian, karena apa di situ? Ya. Karena di situ, yu'ridu alaihi mi'ata hadithin. Sudah dipaparkan baginya 100 hadis. Sudah dipaparkan baginya 100 hadis. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan hanya apa? La arifu, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Yani la arifu hadas sanada, ya. La arifu hadas sanada li hadal hadithi. Salam. Ini peristiwa langka ini, Mas. Tolong diingat-ingat sedikit ya. Allah barik. Naam. Wa zadakum hirsan. Ya. Naam. Allah barik. Ya. mungkin nanti kita bisa ngetes beliau, gimana kalau yang sama beliau dites helm cakil, terus ininya tarikannya pas nggak untuk model-model itu. Kayak Imam Bukhari, Imam Bukhari dites ini tentang sanad ini sama matan ini cocok nggak ya. Nanti juga Gus Tanjung akan ngelain, saya nggak tahu ini helm apa, nggak tahu ya, bukan jodohnya kan ya, bukan jodohnya. Ini takrib budihan saja untuk agar antum faham apa yang diceritakan di sini ya. Jadi apa yang diceritakan di sini antum bisa bawa kepada kehidupan antum sehari-hari. Di sini ada juragan-juragan helm dua pak ya, ini namanya ya, yes, nanti aja. Nah, la'arifu, aku enggak tahu. Yani la'arifu hadha sanada li hadha hadithi. Aku enggak tahu sanad ini untuk hadis ini. Summa qama rahimallahu. Kemudian Imam Bukhari berdiri. Ba'da dzalika, setelah itu wasaqa kullu hadithin bi isnadihi sahihi. Dan beliau yang mengarahkan setiap hadis dengan sanadnya yang sahih. Jadi matan ini untuk sanad ini, yang sanad ini untuk matan itu, direposisikan lagi ke posisi yang sebenarnya dengan hafalannya beliau. 100 hadis mas. Antum has arba'in lagi saja, despien jangan takoni patang puluh ya mumet-mumet. Ini 100 hadis dengan sanadnya. Kalau arba'in nawawi enggak dari awal mas. Arba'in nawawi bukan dari awal. Ya. Apa Mas Imam? Ngendikan apa? Mangke tak reposisi lho jenengan. Jadi makmum. Ya. Ya. Nah. Jadi wasaqa kull haditsin bi isnadihi as-sahih. Beliau itu mengarahkan setiap hadis itu dengan sanad yang sahih. Hatta intaha minal mi'ati kulliha. Sampai beliau itu selesai 100 itu semua direposisikan antara matan dan sanad, ini yang mana yang benar. Fa'arafu anna ar-rajula ayatin min ayatillahi fil hifdhi. Maka orang-orang tahu orang ini adalah tanda dari tanda-tanda Allah Azza wa Jalla dalam hafalan. Kalau orang enggak punya hafalan, Mas, apalagi orang yang banyak makan micin. Ya wis ngene iki, Mas, angel 100 hadis. Ditakoni enggak ngerti. Nah, nanti 100 bait alfiyah, Mas. Dan nyampe 100 mungkin akan ada tes, Mas. Ya, Allah mabarik. Fa aqarru ya wa ad'anu lah. Mereka itu mengakui dan mereka pun di sini merasa takjub, merasa bahwasannya apa yang diteskan itu pantas. Orang itu memang orang yang alim. Ya. Fahada, ya. Di sini ya, disebutkan, ya. Nah, pada nusammihi apa? Nusammihi qalba isnadil matni. Yani ini kita sebutkan di sini, kita namakan di sini adalah pembalian isnad terhadap matan. Sanad ini untuk matan. Jadi tadi Anda lihat sanad itu adalah ini barisan ini, Pak. Misalnya sanad itu dari Rizal ngasih berita ke Pak Utomo, Pak Utomo ke Imam, Imam ke Rista. Itu sanad. Itu rantai perawi, namanya sanad. Nah, dia membawa satu redaksi. Aku pinter misalnya. Ya. Redaksinya apa? Aku pinter. Kemudian di sampingnya ini ada sanad, ada Mas Tito, ada Anggoro, ada Mas Herman. Ya. Ada Mas itu ada Mas Anggora, ada Mas Herman. Enggak anu. Nah, ini tiga ini sanad yang Mas Tito ini meriwayatkan hadis apa? Besok ora prei. Besok ada kajian pagi hari tafsir juz amma di Warung Mujarab misalnya. Jam 8 tit. Nah. Ini kalau maklub dibalik yang hadisnya Mas Tito ini ditaruh di sanad ini dan yang tadi aku pinter ditaruh di Mas Tito. Dibalik, Mas. Paham enggak? Nah, ini namanya isnadul matni yakni ya. 6. Jadi pembahasan dari ini pembahasan dari ini ya, tentang taklid artinya pembalikan sanad ke matan ini berbeda dengan kemarin pembalikan apa Mas matan sebagaimana yang kemarin hatta ya'lamu ma yunfiqu shimaluhu hatta la ya'lamu ma yunfiqu shimaluhu. Nah, artinya shimal yang kiri enggak tahu apa yang harusnya. Ya, tapi dibalik di situ. Hatta la ya'lamu ya yaminuhu ma yunfiqu shimaluhu. Sampai yang kanan itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Itu yang ada di Sahih Muslim. Itu makhluk sanad apa bukan sanadnya tapi matannya. Redaksinya, redaksi hadisnya itu yang makhluk. Paham ya? Sehingga di situ nah. Dan di sini yakni anna tarkaba isnad matnin ya yakni anna ya tarkaba isnad matnin ala matnin akhar ya ini maksudnya adalah satu isnad di matan itu menggantikan atau menggantikan posisi matan yang lainnya. Wal ghalibu annahu la yaqa'u ila al-ikhtibar. Secara kebiasaan, artinya secara dominan, al-ghalib secara dominannya itu tidak terjadi kecuali untuk apa? Ikhtibar, untuk ujian. Wa qad yaqa'u ghishan. Ya. Tapi terkadang juga apa Mas? Ya, untuk ghishan. Ghishan itu apa? Waqad yaqa'u ghishan. Untuk apa? Curang. Ya. Ini untuk apa Mas? Untuk curang. Sama dengan hadis apa Mas? Man ghasya alaysa minna. Barang siapa yang paling curang itu bukan golongan kita. Golongan kami, maksudnya golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Man ghasya falaysa minna. Ya. Ini hadisnya sahih. Laysa minna man ghasya, itu juga bisa. Dibolak-balik bisa. Nah, insyaallah. Nah, kalim syaihan syaihan ayo wajaklah khairan gitu tambah enggak wajah wajaklah bikran ayo Ana sudah punya license ya besok nanti akan ada pengumuman lagi insyaallah binillah pembahasan kitab tentang ta'adud insyaallah syir nah nah ilmu ilmu Mas ilmu ilmu ya di Nah, jadi wal ghalib Yang seperti ini hanya dalam hal ujian saja, Mas. Atau juga waqad yaqa'u ghisyan, itu untuk curang. Untuk curang. Bihaitu yuridu ar-rajulu an yurawwija. Ya. Yurawwija al-haditha. Lakin yakunu isnaduhu saqitan masalan. Ya. Artinya di sini kaitannya tentang penjelasan. Ya, penjelasan. Nah. Ini saya adzan dulu. Ya, Mas. Siapa yang mau adzan, Mas? Oh, Mas Imam. Ada Mas Imam. Kalau jadi muadzin, Mas Imam. Tidak selamanya antum jadi imam, Mas. Nah. Baiklah. Oh. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi di sini disebutkan, ya, bihaitsu yuridu ar-rajul an yurawwija al-hadits. Ada orang yang menginginkan untuk yurawwija, dari rawwaja, yurawwiju, itu artinya menyebarluaskan. An yurawwija al-haditha. Lakin namun yakunu isnad ya. Yakunu isnaduhu saqitan. Namun isnadnya ternyata saqitan, ada yang terputus. Masalan contohnya. Fayati bi isnadi haditsin sahihin. Kemudian dia itu membawakan dengan isnad hadis yang sahih. Isnad hadis yang sahih. Wa yarkabuhu alaihi, dan ini ditumpukkan padanya. Paham enggak? Jadi posisi yang tadi enggak diketahui ya, yang sakit, yang terputus tadi ditumpukin yang sahih, gitu loh. Paham enggak? Fa huwa na'un min at-tadlis, dan ini adalah termasuk macam dari tadlis. Tadlis itu apa, Mas? Ya. Koyone pinter, jebule bodoh. Nah, itu tadlis, Mas. Tadlis juga apa, Mas? Ya. Tadlis itu sama. Antum itu bukan tentara, tapi pakai seragam doreng. Ya. Beranggapan ini adalah pasukan tempur juga. Itu tadlis dia. Apalagi mengklaim kalau bisa masuk ini, bisa masuk itu, kan. Nah, itu klaim yang sepihak seperti itu tadlis. Karena kalau bagi anak kecil ngelihat yang doreng-doreng Pak Tentara. Ibunya Pak Tentara, ya. Anak kecil enggak tahu apa-apa, wah Pak Tentara. Ya. Nah, ini juga kaitannya dengan tadlis. Tadlis itu adalah apa? Ada hadis yang di situ cacat, agar bagaimana caranya orang lain menganggap bahasanya itu baik-baik saja, itu sahih. Maka itu ditadliskan. Ya, ini sudah kita bahas tentang tadlis. Tadlis itu apa, Mas? Manipulasi. Memanipulasi. Ya. Nah. Ini tadlis. Lakinnahu bitariqin akhar. Namun ini dengan cara yang lain. Ya, ini dengan cara lain. Nah, disebutkan di sini fahunaka kismun akhar wahuwa qalbul matni. Di sini fahunaka kismun akhar wahuwa qalbul matni. وهذا الذي يعتني به الفقهاء وأما القلب الإسنادي فيعتني به المحدثون لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح وهل يصح به الحديث أم لا. Nah, ini kita lihat, Mas, dalam penjelasan yang lain. Ini ada perbedaan antara muhadditsun, ahli hadis, dan ahli fikih. Ya. Nah. Jadi di situ kaitannya ada yang diinginkan oleh ahli hadis, ada yang diinginkan oleh para ahli fuqaha. Maksudnya di sini penjelasannya. Wa hunaka qismun akhar, ini ada contoh yang lain. Ada macam yang lain. Bahwa qalbul matni, itu adalah qalbul matni. Apa, Mas? Qalbul matni terbaliknya matan, redaksi. Jadi matan itu apa? Redaksi hadis. Wa hadzal ladzi ya'tani bihil fuqaha. Dan inilah yang dijaga oleh ahli fikih. Jadi ahli fikih itu menjaganya apa, Mas? Menjaga redaksinya, redaksi hadis. Maka kalau misalnya antum itu membahas tentang fikih, mesti yang dihafal di situ apa, Mas? Redaksi hadisnya. Tidak akan membahas tentang perawi-perawi hadisnya siapa. Paham sampai sini? Nah. Wa amma qalbul isnadi fayatani bihil muhaddisun. Nah, sedangkan yang terbalik sanadnya, yang terbalik dari rantai perawi-perawinya, itu yang menjaga siapa? Ahli hadis. Ya, ahli hadis. Maka di sini kalau bisa kita katakan, inilah salah satu perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih. Ahli hadis dia mengetahui sanad dan matan, Mas. Tapi kalau ahli fikih hanya mengetahui matannya saja, Mas. Paham? Ya. Li'annahum yanduruna ila sanadi hal huwa sahihun wa hal yasihu bil hadis am la. Karena apa, mereka ahli hadis itu mereka melihat kepada sanad. Sanad itu, Mas, rantai perawi. Itu sanad. Hal huwa sahihun, apakah dia itu sahih? Ya. Paham? Nah, wa hal yasihu bihil haditsu am la? Apakah hadis itu menjadi sahih dengan sanad itu atau tidak? Paham enggak di sini? Nah. Wa amal fuqaha'u, sedangkan fuqaha. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini apa, Mas? Ini kita tulis di sini fawaidnya, ya. Fawaid malam ini, ya. Perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih. Paham ya? Itu kalau misalnya antum tulis seperti itu, antum sudah meringkas pembahasan malam ini dengan suatu ringkasan yang dengan izin Allah Azza Jal itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa, Mas? Antum tahu apa bedanya ahli fikih dan ahli hadis. Ahli fikih itu hanya menjaga tentang otentifikasi dari matan, redaksi hadis. Sedangkan apa yang dibahas oleh ahli hadis ini membahas tentang otentifikasi dari apa, Mas? Dari sanad hadis. Ya. Dan antum lihat Imam Bukhari siapa, Mas? Ahlul hadis atau ahli fikih? Nah, ahlul hadis. Nah, ketika matanya itu dengan sanadnya dibolak-balik, Imam Bukhari tahu enggak? Tahu. Itu keistimewaan ahli hadis. Karena ahli hadis itu bisa memegang matanya dan sanadnya, sedangkan ahli fuqaha atau ahli fikih ini hanya memegang matan, redaksi hadisnya saja. Paham sampai sini, Mas? Nah. Sehingga amma ahlul fuqaha fayatanuna biqalbil matni. Mereka itu hanya menjaga tentang apa, keterbalikan matan. Li'annahu huwa alladhi ya yataghayyaru bihil hukm. Karena di sini inilah yang bisa mengubah hukum, Mas. Hukum apa? Hukum fikih. Ya. Yataghayyaru bihil hukm. Itu inna haula'i yanduruna ila dilalati, di mana mereka pun masih tetap melihat dari dalil-dalil. Nah. Wa qalbul matni, ya. Disebutkan di sini wa qalbul matni yahsulu min ba'dir ruwati anqalibu 'alaihim al-mutun fayarawna fayarawuna ba'd al-ahadith 'ala ghairi wajhiha. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan wa qalbul matni. Nah, keterbalikan matan redaksi itu yahsulu min ba'dir ruwati. Ini terkadang terjadi dari sebagian perawi. Anqalibu 'alaihim al-mutun. Sebaliknya ada mereka apa, beberapa redaksi hadis. Fayarwuna ba'd al-ahadith 'ala ghairi wajhiha. Maka mereka meriwayatkan hadis yang tidak seharusnya. Meriwayatkan hadis dengan yang tidak seharusnya. Artinya apa? Redaksi yang seharusnya. Seperti Sahih Muslim yang kemarin kita bahas. Nah, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. InsyaAllah binillah. Nah, ini contohnya hadis Muslim. Nanti akan dibahas tentang Sabatun yudiluhumullahu fidilli yawma la dilla illa dilluh. ada tujuh yang Allah akan naungi di mana di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ada hadisnya dan nanti akan disebutkan tentang ini mas. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Ini terbalik di Sahih Muslim. Nanti kita akan bahas pada pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.